pernah salah, dan semuanya telah kulakukan. Namun bukan berarti hidup dan cintaku tak tertuju padamu. Saat ini sejenak dengarkanlah sayang, semua itu hanya perjalanan. Dan mungkin aku akan terjatuh lagi di kesalahan yang sama. Hanya satu inginnya hatiku, hanya satu inginnya cintaku. Terima sebagai mana adanya diriku, dan ku akan tetap benci. Sebagaimana adanya.